Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada terkira kepada kita semua. Tak akan mampu kita untuk menghitung satu demi satu nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Maka wujud syukur yang patut untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhoinya, di jalan yang dicintainya, bukan digunakan dalam rangka untuk membangkang terhadap apa yang diperintahkannya, bukan digunakan dalam rangka untuk maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatiddin a'azzakumullah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat ke-108. "Qul hadhihi sabili," katakanlah, ayat ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Makna daripada hadhihi ini adalah ai ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa tariqa allati ana 'alaiha, yaitu dakwah yang aku menyeru kepadanya, wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan tariqah di mana aku berada di atasnya. Sabili ay tariqati wa da'wati, jalanku, dakwahku. Dari sinilah menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah ditentukan, apa yang telah diperintahkannya. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, menyeru kepada Allah, maknanya ila tauhidillah, menyeru ke jalan tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha dzin min hududid dunya, dakwah yang diserukan olehku, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ilaha dzin, tidak dalam rangka untuk meraup kenikmatan. Min hududid dunya, dari berbagai macam kenikmatan dunia. Wala ila ri'asatin, dan tidak juga dalam rangka dakwah itu untuk meraih kedudukan, meraih posisi puncak di atas kepemimpinan. Posisi puncak kepemimpinan. Wala ila hizbiyatin, dan tidak juga dakwah itu dalam rangka menyeru kepada hizbiyah, fanatisme kelompok, fanatisme daerah, fanatisme golongan. Tidak, tidak dalam rangka untuk ke arah sana. Tetapi dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir hayat, hingga akhir dunia ini nanti, adalah dakwah ila tauhidillah, dakwah yang menyeru dalam kerangka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat ad'u ilallah di dalam ayat ini, aku menyeru kepada Allah itu berarti memupus setiap harapan bagi para duat, para da'i, untuk mengair di air keruh, untuk memanfaatkan segala keadaan di dalam dakwah demi kepentingan-kepentingan tersembunyi, demi kepentingan-kepentingan dirinya. Entah itu kepentingan-kepentingan dalam rangka untuk meraup nikmat-nikmat dunia, atau dalam rangka untuk supaya menjadikan dia di atas kepemimpinan. Maka dengan satu ayat ini sebenarnya kita sudah mendapatkan burhan, mendapatkan bayan, penjelasan, mendapatkan hujjah bagaimana orang-orang yang menyeru kepada selain tauhid, menyeru kepada selain mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dakwahnya adalah dakwah yang batil. Melalui ayat ini kita bisa melihat bagaimana dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dengan memakai baju partai, bagaimana dakwah orang-orang yang kemudian menarik massa di saat-saat dirinya ingin diangkat menjadi pemimpin. Dan kita bisa melihat melalui ayat ini betapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk berdakwah dengan menggunakan atribut-atribut golongan, atribut-atribut fanatisme kelompok. Karena maksud dakwah ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, di antaranya adalah wala ila riasatin wala ila hizbiyatin, tidak dalam rangka untuk menjadi pemimpin, menguasai kepemimpinan, kedudukan, dan tidak juga dalam rangka untuk demi fanatisme kelompok atau golongan. Maka kita akan bisa melihat siapa sebenarnya orang yang berdakwah di atas kebenaran, Siapa sebenarnya orang yang berdakwah dalam rangka untuk mengokohkan dirinya? Menjadi pemimpin kah? Sekarang kan musim. Begitu mau pilkada, begitu mau pemilihan anggota legislatif, orang gencar dakwah. Semua didekati. Orang-orang yang tadinya tidak bersikap karimah, tidak bersifat dermawan, tiba-tiba menawarkan diri. Mau dibangun jalan aspal? Ini adalah tipe-tipe manusia-manusia yang memanfaatkan keadaan umat demi kepentingan-kepentingan sesaat, demi kepentingan-kepentingan dirinya. Maka melalui ayat ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana berdakwah di atas al-haq, yaitu dakwah ila tauhidillah, dalam rangka mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dakwah yang di atas al-haq inilah dakwah yang bertujuan agar manusia mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengembalikan status tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayyuhiduni. Maksudnya adalah dalam rangka untuk mengesakan aku, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juru dakwah yang benar, yang di atas al-haq, adalah di mana mereka menyeru umat manusia untuk berada di garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita melihat ayat ini secara nyata, jelas, gamblang, kemana sebenarnya tujuan dakwah kita? Bukan dalam rangka untuk membesarkan kelompok, yang kelompok itu dijadikan sebagai bahan acuan untuk menumbuhkan fanatisme, padahal kelompok tersebut bukan di atas al-haq, bukan di atas jalan kebenaran. Maka sekali lagi, ikhwafiddin a'azakumullah, dengan kalimat ad'u ilallah, aku menyeru, aku berdakwah kepada Allah, maksudnya adalah menyeru umat manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya, di mana mereka berdakwah senantiasa mengedepankan dakwatu tauhid. Banyak orang-orang yang akhirnya karena tidak memiliki manhaj yang jelas, akibatnya keadaan semakin genting, keadaan semakin kacau, karena manhaj dakwah tidak jelas. Satu contoh kasus kerusuhan, keributan yang ada di kota Solo beberapa hari yang lalu. Mereka menamakan dirinya Louis. Louis itu bukan nama orang Amerika, tapi singkatan dari Laskar Umat Islam Surakarta. Louis itu kan ada merek blue jeansnya, Louis. Maksud mereka ingin menyelenggarakan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi mereka tidak mengerti manhaj, mana yang harus dikedepankan dan mana yang harus ditunda. Mereka giat melakukan sweeping. Berawal dari sweeping terhadap para pemabuk, peminum khamr, minuman-minuman keras. Yang kebetulan pemabuk ini adalah para preman. Di sweeping, para preman tidak terima. Akhirnya di lain hari, ada orang yang berpakaian menampakkan syiar keislaman, berbaju koko, pakai peci, berjenggot. Para preman pun lantas melakukan tindakan balasan. Terus sampai akhirnya pada, itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Sampai akhirnya puncaknya beberapa hari yang lalu, ketika ada orang sedang memperbaiki sepeda motornya dan orang tersebut menggunakan kopiah putih, berjenggot, celana cingkrang. Wah, ini akhirnya disikat pakai pedang sabet. Yang satu luka parah di kepala, yang satu juga luka. Ini yang kemudian mengundang teman-temannya lagi datang. Puncaknya pada setelah sholat Jumat, mereka menyerbu lagi kampung tersebut. Yang awalnya yang dilakukan adalah preman, tapi karena tidak memiliki identifikasi yang jelas, akhirnya masyarakat pun terpancing untuk melakukan pembelaan diri. Akhirnya bukan lawan preman, tapi lawan masyarakat. Syahid daripada peristiwa ini bagaimana ketika manhaj tidak diterapkan, bahwasannya dakwah yang utama adalah dakwah tauhid. Mereka rajin sekali melakukan sweeping. Orang mabuk, berjudi, di sweeping. Tetapi di lain sisi, orang yang menyembah kuburan, melakukan upacara-upacara penyembahan kuburan di situ, mereka tidak pernah melakukan sweeping. Ya, kan? Padahal orang-orang yang melakukan penyembahan kuburan melakukan kesyirikan. Yang satu minum-minuman keras itu adalah kabair, yang satu kesyirikan adalah perbuatan menyekutukan Allah. Berat mana dosanya? Berat mana dosanya? Hah? Kesyirikan. Inna allaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Kenapa demikian? Karena upacara kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini, kesyirikannya dibungkus dengan label keislaman. Para penyelenggaranya adalah orang-orang berjubah. Para penyelenggara pelaku kesyirikan itu adalah orang-orang berkopiah putih, berjenggot, hidungnya mancung, yang mengaku katanya keturunan Nabi. Padahal kita pun keturunan Nabi, Nabi Adam. Tetapi mereka, karena dibungkus kesyirikan ini, dibungkus dengan label Islam, maka tidak ada istilah sweeping. Tetapi kalau kepada pemabuk, kepada penjudi, mereka getol sekali. justru kepada perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mereka lakukan. Ya, taruhlah jangan sweeping, nasihatlah begitu. Ini dosanya lebih besar. Ini menunjukkan bahwasannya dakwah amar ma'ruf yang mereka lakukan tidak melalui standarisasi. Tidak memperhatikan mana yang paling aham, yang paling penting, yang paling urgen untuk ditegakkan. Orang yang bermaksiat, selama dia memiliki keimanan, memiliki tauhid, fa insyaallah kalau Allah menghendaki dia akan mendapatkan rahmah, akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Kalau tidak, dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Dan setelah itu, karena ada tauhid di dalam dirinya, kemudian orang ini akan mendapatkan syafaat. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan, ya, orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ini. Dia mati dalam kesyirikan, maka sudah. Sehingga apa? Perbuatan syirik ini lebih jahat, lebih jelek, lebih pantas untuk dilenyapkan. Oleh karena itulah, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ai maksudnya adalah ila tauhidillah, yaitu menyeru untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah, dakwah para rasul, dakwah para anbiya, dalam rangka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikedepankan adalah dakwah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyeru tauhid, pernah ditawari oleh pembesar-pembesar Quraisy, ditawari kepemimpinan, ditawari harta yang melimpah ruah, tapi semua ditolak. Karena bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kenikmatan dunia yang diinginkan di dalam dakwah ini. Bukan tujuannya, bukan ke arah sana. Tujuannya adalah bagaimana supaya hamba-hamba Allah, umat manusia, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manhaj ini dipegang kokoh, ya, maka tidak akan lagi seseorang tergiur, ya, di dalam dakwah ini untuk kemudian kasak kusuk, ya, mencari peluang-peluang supaya dijadikan pemimpin. Ya. Tidak lagi kemudian orang kasak kusuk mencari celah-celah agar mendapatkan faedah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, mendapatkan fasilitas-fasilitas, mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia yang sifatnya duniawiyah, tidak akan ada lagi. Ya. Karena sesungguhnya setiap duat, para penyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia benar-benar memegang teguh prinsip ini, bahwasanya dakwah bukan dalam rangka meraup kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan dengan sebab melalui jalan dakwah itu, seorang dai yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengalami berbagai ujian, mengalami berbagai cobaan. Ya. Kalau orang yang dakwah, ya, dalam rangka untuk mencari keuntungan-keuntungan dunia, Wah, sudah kaya raya. Ya. Tinggal dekat saja kepada tetangga sebelah, sudah dapat kucuran dana tuh. Ya. Gak ada lagi masjid yang atapnya sudah mau ambruk ini. Sudah langsung dibangun. Ya. Lantai tiga. Ya. Cukup senggol kiri, ngucur dana. Dan begitulah. Mereka dakwahnya seperti itu. Karena ya, pengalaman pribadi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka melakukan dakwah. Setiap dai dipincut. Tahu dipincut? Apa dipincut? Bahasa Sunda kapincut itu apa? Terpikat. Nah, dipikat dengan dolar-dolar yang masih dalam keadaan belum terlipat sedikit pun. Masih gres. Pernah datang orang utusan. Mas'ul dari Asia Tenggara. Penanggung jawab urusan Asia Tenggara. Datang. Bawa koper. Orangnya sudah duduk nih. Para duat ini sudah duduk. Duduk, duduk, duduk di depannya. Dia datang sudah bawa koper. Belum bicara apa-apa-apa. Langsung dia buka kopernya. Dibuka kopernya. Ya. Diambil. Ya. Uang setumpuk gitu. Yang masih diikat. Langsung crash keluarkan. Masing-masing orang $200. $200. $200. Itu dulu sebelum tahun 2000. Sebelum ada krismon. $200 itu bukan uang, itu kertas. Begitu cara memikat para duat untuk kemudian berpaling dari dakwah alal haq, dakwah yang di atas kebenaran. Dipikat dengan dolar. Ya. Ya. Saya berani menyatakan karena menyaksikan sendiri. Ya. Dan begitulah dakwah mereka. Ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ya, punya ini, punya itu. Ya. Sekian miliar dikirim ke sana, sekian miliar dikirim ke sana. M-eman. Karena memang dakwah mereka di atas min hududid dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga kemudian ketika sedikit keras saja dai-nya, langsung jangan bersuara. Akhirnya para dai-nya ya, lidahnya keluh. Lidahnya keluh. Karena sudah apa? Sudah terkena cipratan dolar itu tadi. Wal'iyadzubillah, walhamdulillah, kita masih diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap berada di atas dakwah ini. Meskipun secara finansial kita serba kekurangan, meskipun secara ekonomi kita sangat amat sangat sederhana, untuk tidak mengatakan kekurangan. Kalau kekurangan kesannya negatif, tapi amat sangat sederhana kan beda. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pertolongan kepada kita semua dalam rangka menjaga dakwah ini jangan sampai terkontaminasi, tercampuri oleh faktor-faktor keduniaan. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, mereka tentu akan mengatakan tidak mengapa menerima bantuan, yang penting kan, nah ini syubhatnya mulai masuk. Subhatnya mulai masuk. Yang penting tidak ada ikatan apapun. Yang penting tidak ada ikatan apapun. Coba disiarkan ke penjuru Indonesia melalui radionya bahwasannya lembaga yang ada di Kuwait itu adalah Hizbiyun. Coba siarkan seperti itu. Kalau memang tidak ada ikatan apapun, kalau tidak berani, ini menunjukkan adanya ikatan. Kalaupun merasa tidak ada ikatan, terbukti kalian ini sudah terikat, sehingga lidah-lidah kalian menjadi kelu, tidak lagi mau menyuarakan kebenaran. Nyatakan terus terang. Kalau memang tidak ada lagi ikatan, maka ikhwah fiddin a'azakumullah, kita berusaha untuk tetap berada di atas jalan. Dalam dakwah ini berada di atas jalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha untuk memurnikan dengan semurni-murninya dakwah yang kita serukan kepada umat manusia dalam rangka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia, bukan dalam rangka untuk meraih kepemimpinan, kedudukan, bukan dalam rangka untuk fanatisme golongan, menyeru kepada fanatisme golongan, tidak dalam rangka yang seperti ini. Maka dengan dasar ayat inilah kita mendapatkan kejelasan yang sedemikian gamblang bagaimana dakwah ini harus ditegakkan, tentunya melalui bimbingan para ulama. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas basirah ay ala ilmin, yaitu di atas ilmu. Bidzalika, di atas ilmu, dengan demikian, wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin, dengan burhan akal dan syar'i. Dengan argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, akal yang jernih, dan sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Yang dimaksud dengan al-basirah yaitu al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, yaitu al-ma'rifah, pengetahuan allati yumayyizu biha, yang dengan pengetahuan tersebut bisa dibedakan bainal haq wal batil, antara yang hak dan batil. Ini basirah namanya. Ya. Jadi pengertian basirah yakni ala ilmin, di atas ilmu. Maknanya apa? Maknanya al-ma'rifah. Seseorang memiliki pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu namanya basirah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, kalau seseorang mendapatkan basirah, ini adalah karunia yang sangat besar. Yang sangat besar. Karena apa? Karena dengan berbekal basirah ini, seseorang akan mampu untuk membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang salah, yang batil. Ya. Penting ya, kepemilikan basirah ini, kepemilikan al-ilm, ilmu ini. Karena dengan dasar ilmu inilah seseorang bisa untuk kemudian berdakwah. Dengan dasar ilmu yang ada pada dirinya, seseorang bisa untuk kemudian menyeru umat manusia untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan keduniaan yang kita cari, tetapi bekal basirah, bekal keilmuan inilah yang terus menerus harus kita gali. Makanya majlis-majlis ta'lim harus terus digiatkan, harus terus kita hadiri semaksimal mungkin, semampu mungkin. Karena kalau kita sedikit mendapatkan faedah ilmu, ya, semudah-mudahan yang sedikit ini pun diberkahi sehingga membawa kebaikan kepada kita. Tetapi yang lebih daripada itu, semangat kita untuk terus mencari ilmu, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan bekal di dalam kehidupan ini, terutama di dalam masalah dakwah ini. Jangan sampai kemudian banyak orang bingung. Karena apa? Tidak ada basirah, tidak ada sesuatu yang bisa, pengetahuan pada dirinya kurang. Tidak bisa membedakan ini hak mana batil. Mana hak mana batil. Baru dengar radio saja sudah bingung. Ini baru dengar radio. Enggak ah, saya tawakuf. Tawakuf tapi sudah membela sana. Ini namanya tawakuf miring. Kalau sudah seperti ini keadaannya, mau dikemanakan umat akan dibawa. Fitnah demikian keras berkelabat di antara kita. Badirul bil amal, segeralah kita melakukan amal-amal kebajikan. Perbuat di antara amal yang baik untuk mencegah fitnah itu masuk adalah segera kita melakukan talabul ilm, terus menerus menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu yang di situ memang terjaga dari berbagai fitnah, karena sesungguhnya ketika seseorang tidak memiliki al-ma'rifah, tidak memiliki pengetahuan untuk kemudian bisa membedakan, oh ini bakal menggiring ke arah penyelewengan, maka kita harus, maka orang tersebut akan lama kelamaan terbawa arus yang akhirnya tenggelam. Wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai arus fitnah yang mengancam setiap saat kepada diri kita. Karena sesungguhnya sangat memprihatinkan sekali di tengah gelombang fitnah yang sedemikian deras, kita masih terpana dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, keduniaan. Yang keduniaan ini pun bisa menjadi fitnah pula. Maka oleh karena itulah kita harus sesering mungkin merapat ke majelis-majelis ilmu. Jangan biarkan kita melangkah di atas pikiran-pikiran kita dalam pengertian pikiran-pikiran yang tidak terbimbing oleh ilmu, tidak terbimbing oleh basirah. Karena yang demikian ini akan membahayakan diri kita. Syaitan itu, makayyidus syaitan untuk menjerumuskan seseorang durhaka, maksiat kepada Allah, itu caranya tidak langsung to the point. Caranya sedikit-sedikit. Diulur. Hei bangun. Sudah azan pertama nih. Ya nanti. Azan pertama kan sekitar 20 menit, 4 jam masih ada. Selimutnya diangkat. Ya. Azan fajar. Azan kedua. Hei sudah azan. Azan subuh. Bangun. Ya sebentar, nanti kan antara adzan dan qomat agak lama, tarik lagi selimutnya. Hei bangun, udah qomat. Tenang, ini subuh, hari Jumat, panjang bacaannya. Ya tarik lagi selimutnya. Syaitan terus membisikkan itu. Syaitan terus mengulur-ulur waktu. Hei sudah tahiyat, sudah itu udah mau sholat. Tenang, masbuk pun kan sah teranggap berjamaah. Tarik lagi selimutnya, terus sampai akhirnya sholat jamaah selesai. Hei sholat, nggak apa-apa, sholat sendiri kan tetap sah sholat, ya kan? Begitu syaitan. Maka hidup syaitan, tipu daya syaitan, makar syaitan untuk menarik seseorang terjatuh kepada keperbuatan maksiat, perbuatan untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya, digiring sedemikian rupa sehingga orang yang digiring ini tidak terasa, selalu mendapat justifikasi, pembelaan, mendapatkan legitimasi dari apa yang dia lakukan, meskipun yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Salah. Ya. Tapi syaitan terus memberikan pembenaran. Ya enggak apa-apa. Nanti juga kan tetap masbuk, tetap jamaah. Pembenaran bukan? Pembenaran. Terus demikian, pembenaran demi pembenaran. Ya. Syaitan terus demikian. Sehingga orang itu dengan tanpa sadar kemudian terjatuh kepada kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa'liyadzubillah. Begitu cara syaitan menjerat manusia. Jadi tidak langsung, "Dah, kamu jangan sholat jemaah." Tidak. Bertahap, bertahap, bertahap. Terus digiring manusia itu. Itu dalam urusan sholat. Dalam urusan dakwah, terus digiring. Tiba-tiba dia kemudian jadi hizbi. Kan begitu. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang demikian. Maka oleh karena itu terus kita merapat ke majlis-majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Karena di sanalah ada penawar, ada obat. Manakala hati kita sakit, manakala hati kita berpenyakit, maka insya Allah di dalam majelis-majelis ilmu itu ada obat, ada penawar yang akan menyingkap segenap syubhat yang ada di dalam benak kita, yang akan menutup celah-celah pintu-pintu syahwat yang ada di pada diri kita sehingga tertutup. Tentunya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan taufik minallah. Hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita mohonkan. Sehingga kita benar-benar senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyegarkan kembali ingatan kita betapa di sekeliling kita ini banyak sekali jerat-jerat syaitan yang akan menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itulah kita hendaknya berhati-hati sambil terus kita membekali diri kita dengan al-ilm, dengan ilmu, dengan basirah, dengan al-ma'rifah. Yang al-ma'rifah ini bisa dengan izin Allah bisa membedakan bainal haq wal batil, antara hak dan batil, sehingga kemudian kita bisa mengikuti al-haq dengan sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.